كما يهدي ربنا ورحمه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله، kelanjutan pelajaran shorf pembacaan dalam kitab Al-Kifayah fil Qawa'id Ash-Shorfiyyah karya Ustaz Abu Ilyas Abu Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita bacakan penjelasan mu'alif tentang cara menimbang isim, dengan timbangan isim dan cara menimbang isim dengan timbangan shorf. Demikian juga membahas tentang fi'il mujarrad. Berikutnya sekarang fi'il mazid, al-fi'lul mazid. Qal mu'allif binallahu ta'ala, al-fi'lul mazid huwa mazida 'ala hurufil asliyah harfun aw akthar. Fi'il mazid itu fi'il yang ditambahkan pada huruf aslinya atau huruf aslinya ditambahkan seluruh atau lebih. Ini fi'il mazid, fi'il yang terdapat padanya huruf tambahan. Huruf tambahannya berapa? Satu atau lebih. Satu, dua, tiga. Paling banyaknya tiga tambahannya. Wahuwa kismani. Dan fi'il mazid dua macam. Dua jenis, dua bagian. Thalathiyyu wa ruba'i. Fi'il thalathi dan fi'il ruba'i. Mazid thalathi dan mazid ruba'i. يأتي مزيد ثلاثي على 12 وزنا. مزيد ثلاثي datang memiliki 12 وزن. مزيد ثلاثي ثلاثي المزيد ada 12 وزن. ثلاثة للمزيد فيه حرف واحد. Tiga وزن untuk yang ditambahkan satu huruf. Tiga untuk yang ditambah satu huruf. Wa khamsatu lil mazid fi harfan, dan lima wazan ditambahkan dua huruf. Wa arba'atu lil mazid fi thalath bahr, dan empat wazan yang ditambahkan tiga huruf. Sehingga semuanya tiga tambah lima tambah empat berapa? 11. Ada 12 wazan. Satu persatu akan diterangkan oleh mu'alif dari wazan-wazan mazidu thalathi. Yang pertama, af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu, tambahannya apa? Hamzah. Hamzah alif? Hamzah. Sama atau beda hamzah dan alif? Beda. Nah, beda. Beda makhraj, beda sifat. Ini tambahkan satu huruf, yaitu tambahannya hamzah. Hamzah wasl atau hamzah qat'i ini? Hamzah qat'i. Akan lewat misalnya di pelajaran cara-cara kaidah menulis imla. Hamzah ada dua macam, hamzah di awal kalimat, ada hamzah qat'i dan hamzah wasl. Hamzah qat'i yang terus terbaca, baik di awal kalimat, di pertengahan kalimat tetap terbaca. Adapun yang kedua hamzah wasl, dia hanya terbaca di awal kalimat, di awal kalam. Adapun jika di pertengahan kalam didahului kalimat lain, maka dia tidak terbaca. Saya ijlis, hamzahnya hamzah wasl. Jadi kedahuluan fa misalnya atau waw. Fajlis, hamzahnya tidak terbaca. Hamzah wasl. Adapun ini af'ala hamzah, hamzah qat'i. Baik di awal kalam atau di pertengahan di dahulu kalimat lain tetap terbaca. Wa yakunu li ta'diyati ghaliban. Dan maknanya diikutkan khilafi mujarrad wazan af'ala, biasanya sering untuk menjadikan mu'ta'addi. Mutaaddi karena fi'il dari segi maknanya ada dua, mutaaddi dan lazim. ta'addi membutuhkan maf'ul bih, membutuhkan objek dikenai pekerjaan. Adapun lazim tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul bih. Seringnya ghaliban wazan af'ala memberikan makna ta'diyah. Ai makna ta'diyah itu litasyiril lazim muta'addiyan ila maf'ulin wahid, untuk merubah menjadikan fi'il lazim yang tadinya tidak membutuhkan maf'ul bih menjadi fi'il muta'addi, fi'il yang butuh maf'ul bih, nah, butuh satu maf'ul. Kadakhala, contohnya dakhala wa dakhaltu, dakhala masuk, fi'il lazim tidak butuh maf'ul bih. Dakhaltul masjidah, dakhaltul masjid, bukannya di sini masjid maf'ul bih. Dakhaltul masjid, aku masuk dalam masjid. Katanya lazim, kenapa di sini masuk? Apa? Kenapa dia masuk? Dakhaltul masjid. Wa dukhulul bab. Berarti apa? Muta'addi ya? Hah? Maksudnya dibilang lazim dakhala. Ada fi tapi tidak di yan. Terusnya ada fi. Dakhal tu fi. Di kenapa masuk isimnya? Sebagai apa? Hah? Dihapus apa ya? Apa? Di fi. Bina si fi. Nah. Hasan bin. Mansu bin az'il khafiq. Membuang huruf jirnya. Asalnya dakhal itu fil masjid. Kenapa bisa dimasuk? Kenapa dimasuk? Mansubun binaz'il khafiq. Dia membuang huruf jirni, huruf khafati. Asalnya dakhal itu fil masjid. Ini sebenarnya apa? Kenapa? Sebenarnya apa? Yang maksudnya? Dakhal itu fil masjid. Kalau maksudnya itu sebagai mansub bin nas'il khafid, asalnya majrur mujarrad, dia berubah menjadi mansub karena dibuang huruf jirnya. Adam maf'ul bih, nah bukan, bukan karena dakhal apa tidak membutuhkan maf'ul bih lazim. Dakhala wa dakhaltu, ini dakhala lazim, wa dakhaltu memasukkan menjadi apa? Muta'addi. Dakhala masuk, wa dakhala memasukkan, ada yang dimasukkan lagi. Ini jika lazim menjadi muta'addi butuh satu maf'ul. Fa in kana muta'addiyan ila wahid sar muta'addiyan ila ithnain. Jika lazimnya muta'addi kepada satu maf'ul, maka dengan ikutkan wazan af'ala menjadi muta'addi ke dua maf'ul. Ya lazim al-amr, contohnya lazim al-amr. Jaga perkara lazim. Wa alzamtu iyan, aku haruskan dia untuk menjaga perkara tersebut. Lazim al-amra muta'addi satu maf'ul. Alzama menjadi muta'addi dua maf'ul. Alzamtuhu iyyahu maf'ul awal. Ha iyyahu maf'ul tsani. Ini wazan mazid tsalatsi yang bernama af'ala. Biasanya maknanya untuk ta'diyah, menjadikan fi'il muta'addi yang asalnya lazim menjadi muta'addi ila wahid, yang asalnya sudah muta'addi ila wahid menjadi muta'addi ila nain. Yang kedua fa'ala yufa'ilu, ditambahkan apa? Tub'iful a'in, nah, tub'if a'in, a'innya di tasydid. Dan huruf yang di tasydid hakikatnya adalah dua huruf. Huruf yang di tasydid hakikatnya adalah dua huruf. Huruf sukun dan huruf berharokat. Misal contohnya, allama yu'allimu. Allama yu'allimu. Maknanya, wa yakun lita'diyah, untuk menjadikan muta'addi. Wa litakthiri ghaliban. Dan juga seringnya untuk takthir, menjadikan banyak. Apakah banyak pada fi'ilnya, banyak pada fa'ilnya atau maf'ulnya. Ini biasa makna fa'ala, untuk ta'diyah atau takthir seringnya. Fatakthir, takthir banyak. Yakuna fi'l-fi'l, terkadang pada fi'il, banyak perbuatannya. Nah, contohnya, tawaftu. Waftu, ay akthar min tawaf, memperbanyak tawaf. Tawaftu, maksudnya anda memperbanyak, ay akthar min tawaf, memperbanyak tawaf. Nah, tawaf di antara ibadah yang disyariatkan baik dalam manasik ataupun di luar manasik. Baik dalam umrah, haji ataupun di luar, kedua yang disyariatkan bagi yang punya kesempatan saja di Mekah. Tawaf sekali tawaf berapa? 7 putaran. Setelah itu salat 2 rakaat. Di belakang makam. Beda dengan sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah ibadah syariah khusus dalam manasik, khusus dalam umrah atau haji. Adapun di luar keduanya tidak disyariatkan untuk ibadah sa'i. Sa'i khusus sama dalam manasik saja. Sa'i antara Safa dan Marwah. Adapun tawaf yang disyariatkan baik dalam manasik ataupun di luar manasik. Contoh takfir pada fi'ilnya. Wa fil fa'il takfir pada fa'ilnya. Pada pelakunya. Subjeknya, nah pelakunya yang melakukan perbuatan. Nah, contohnya mawati mawatatil ibil. Mawatatil ibil. Ai kathura fil maut. Banyak unta yang gagal. Takfir pada fa'ilnya. Mawatatil ibil. Ai kathura fil maut, banyak mati untanya. Wa fil maf'ul atau takfir pada maf'ul, banyak maf'ulnya. Nah, contohnya ghallaqtul abwaba. Aku menutup pintu-pintu, ai abwaban kathira, banyak pintu-pintu yang aku tutup. Nah, ya takfir, ya takfir kadang takfir fil fi'il, takfir fil fa'il, karena sesuai dengan siyak kalamnya, sesuai dengan makom. Ini mazid filafi kedua, wazan fa'ala, ditambahkan nama tab'if, ain yang diulang, ain fi'ilnya. Maknanya yang banyak dan untuk takfir. Berikutnya yang ketiga fa'ala. Ditambahkan apa? Alif atau hamzah itu? Alif. Alif. Nah, alif ya. Jangan sama dengan antara alif dengan hamzah. Kalau alif selamanya huruf mad. Yang namanya alif selamanya huruf mad. Makhrajnya dari jauf. Dari jauf, rongga yang membentang tenggorokan ke mulut. Huruf-huruf mat diantaranya alif. Ini tambahan satu huruf alif setelah fa fi'ilnya, setelah fa kalimat. Nah, hujurnya samaha yusamihu. Apanya samaha? Hah? Yusamaha apa? Saling menguntungkan. Saling apa? Nah, saling memaafkan. Wa yakunu musyaraka baina ithnaini ghaliban. Maknanya seringnya apa? Musyarakah, berserikat antara dua. Seringnya sering bermakna musyarakah, berserikat antara dua orang, dua sesuatu sama-sama melakukan perbuatan tersebut. Nah, contohnya khosam tuhu, aku apa khosam anak bertengkar dengannya, berdebat dengannya, bertikai, bertengkar, khosam. Ai inni fa'altu bihi dzalika fa'ana bihi, telah aku melakukannya dan aku juga terkena serupa dengan itu. Sama-sama berpikir, sama-sama sebagai fa'al dan maf'ul, masing-masing dari segi makna sebagai fa'al dan maf'ul. Dia mempermasalahkan khosam, dia juga dipermasalahkan sama-sama. Sebenarnya misalnya doroba, dia memukul, dia juga dipukul. Doroba Zaidun Amr, misalnya Zaidun Amr saling berpukul, masing-masing memukul dan dibukul. Zaid memukul, dibukul, Amr juga memukul dan dipukul. Sama-sama melawan, sama-sama fa'il dan memukul. Kalau doroba bisa jadi satu orang saja memukul, yang lainnya diam. Apa? Misalnya doroba. Kalau doroba satu aja. Doroba itu Zaidan, aku memukul Zaid. Zaid dia diam, dia dipukul. Kalau doroba sama-sama saling berpukul. Nah, dari segi i'rabnya, kalau wazan fa'ala biasanya apa? Ada maf'ul bihnya. Ya, khosam tu Zaidan, aku mendebat, berlawanan dengan, ketika dengan Zaid. Zaid sebagai apa? Maf'ul bihnya. Walaupun dari segi makna masing-masing sebagai fa'al dan maf'ul. Adapun yang musyarakah yang lainnya nanti akan datang wazannya. Wazan apa? Tafa'ala. Ini untuk musyarakah. Tadoroba. Kalau tafa'ala biasanya yang kedua diadhofkan. Tadoroba Zaidun wa Amr. Bukan tadoroba Zaidun Amrun. Tidak. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Adapun ini yang kedua biasanya dijadikan sebagai maf'ul bih dari segi i'rabnya. Khasama Zaidun Amrun. Doroba Aliun Bakron. Ya ini fa'altu bihi dzalik, aku melakukan ini kepada dia. Wa fa'ala bihi wa fa'ala bi mithla, dan dia pun melakukan kepadaku serupa. Sama-sama masing-masing sebagai fa'il dan maf'ul. Dia melakukan yang terkena, lawannya juga melakukan dan terkena juga. Satu maf'ul bihi. Dari segi i'rabnya, nah satu maf'ul bihi. Dari segi makna masing-masing sebagai pelaku dan yang dikenai pekerjaan. Waqadata ati hadil abuab, terkadang bab-bab ini datang lima'adin ghairi hadhi, untuk makna-makna yang lain selain yang kami sebutkan di sini. Qallama tanzu, bisa susah untuk membatasinya. tidak terikat dengan satu kaidah. Nah, banyak makna-makna yang lain. Wa innama tufhamu min qariyatil kalam, akan difahami makna tersebut dari qarinah kalam, siap kalam, konteks kalam. Jadi sebutan ilmu alif di sini makna-makna yang sering dipakai, nah ghalib. Berarti apa ada juga makna-makna yang lain di luar makna ini? Itu difahami dengan siap kalam. Ya, tidak ada faedah tertentu yang membatasi kalau sebelumnya susah. Kalau lama kambingnya sulit. Tidak ada yang terikat dengan suatu faedah. Nah. Sehingga untuk memahaminya sesuai dengan korinah kalamnya, siap kalam. Konteks setiap kalam. Ini yang ketiga. Mazidul lafi. Makna yang dimaksud itu yang sekarang kan? Apa itu? Makna yang dimaksud ini. Yang bab-bab ini, mazidul lafi. Baik, af'ala, fa'ala, fa'al dan yang lainnya. Mualib kan hanya menyebutkan yang ghalib-ghalib saja, makna yang ghalib. Ada juga makna yang lainnya yang tidak disebutkan. Itu qallam atau dhabit. Susana untuk dia tidak terikat dengan kaidah yang bobit, yang kaidah tertentu. Sehingga untuk mengetahuinya sesuai dengan perinah kalam, tanda-tanda atau siak kalam. Biasanya juga bisa juga dengan lihat dan merujuk kitab-kitab kamus jam-jam. Karena satu kalimat memiliki banyak makna sesuai dengan siap kalam. Yang berikutnya, yang keempat, in fa'ala yanfa'ilu, ditambahkan dua huruf. Apa tambahannya? Hamzah dan nun. Misal contohnya in talaqa yantaliqu wa yakunu limutawa'atin maf'ul lil fa'il fi ma yaf'aluh bih. Maknanya in fa'ala dan mutawa'ah, menerima pengaruh, maf'ul menerima pengaruh bagi fa'il pada perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Tawa'ana qabulul fi'il asaral ghair, fi'il menerima pengaruh dari fi'il lainnya. Misalnya saraftu fansar, aku memalingkan dia, dia pun berpaling. Fi'il sarafa, dia mutawa'ah dari fi'il lazim, menerima pengaruh dari fi'il lazim. Saraftuhu fansar, aku malingkan dia, dia pun berpaling. Mulai misalnya kasartuhu fankasara, aku mencahkannya, dia pun menjadi pecah, menerima pengaruh dari fi'il mujarrad. Wala yanfaku hadzal ba'a ma'na al-mutawa'ah, dan tidak lepas bab ini dari makna mutawa'ah. Selalu penggunaannya apa? Untuk mutawa'ah. Yanfa'u. Li hadza la yakun illa laziman, oleh karena ini wazan ini tidaklah digunakan fi'il kecuali fi'il lazim. Yang itu wazan ini semua fi'ilnya bermakna fi'il lazim. Wala yakunu mujarradu ila muta'addin, dan fi'il mujarradnya tidaklah melainkan fi'il yang muta'addi. Semua fi'il mujarradnya yang itu wazan ini ada fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi ketika diikuti dengan wazan in fa'ala menjadi apa? Lazim. Dia menerima pengaruh dari fi'il mujarradnya. Ini wazan yang keempat, mazid thulatsi in fa'ala, tambahan dua huruf hamzah dan nun, maknanya selalu kata mu'alif bermakna mutawa'ah, mutawa'ah menerima pengaruh dari fi'il lain. Kalau sebab bisa apa? Mutawa'ah diartikan sebab. Nas? Mutawa'ah diartikan sebab bisa. Kan kayak tadi kasar itu pan kasar atau sebab. Membacakannya dan dia pun pecah, bisa diartikan sebab. Sebab bermakna sebab. Yang lebih jelas tadi ada kabul fi'il asar asar ghaib, menerima pengaruh dari lain. Ada pun yang sebab seperti dalam bab itu kan, dalam nawasib diantaranya apa? Fi'il mansub setelah lam, ta'lil, bermakna sebab, tujuan. Misalnya dhaba Muhammadun suq liyashtariya, samakan. Muhammad pergi ke pasar untuk beli ikan. Sebab tujuan dari pasar apa? Untuk beli ikan. Adapun ini nah, bukan bermakna sebab, tapi pengaruh dari fi'il lain, dia menerima pengaruh dari fi'il lain. Kepal tuhu sanfatan. Apa? Kepal tuhu sanfatan. Pembunuhnya dia pun terbunuh. Tapi belum pernah dengar penggunaannya. Fakir kota lah. Kalau diikutkan wazan, nah, benar, tapi penggunaan orang Arab belum pernah dengar. Kalau tugas bisa dibenar itu. Asalnya kan namanya bahasa itu apa? Asalnya sama. Asalnya itu apa? Sama. Sini yang didengar ya orang Arab, dan faedah-faedah yang memudahkan. Memudahkan kita untuk memahami, mengucapkan bahasa Arab. Adapun kalimat-kalimat yang tidak dipakai oleh orang Arab, kan? Kita juga bandanya jangan memakainya. Karena kita mengikuti mereka. Orang Arab yang bingung. Nah, berikutnya yang kelima, if ta'ala, tambahan apa? Berapa tambahannya? Alif dan ta. Alif dan ta. Benar? Hamzah. Nah, hamzah dan ta. Apa? Nah, itu hamzah wasl. Nah, itu bedanya hamzah wasl dan hamzah kafi. Kalau hamzah wasal ditulis ya seperti alif saja, nggak ada kepala, nggak ada tanda hamzah seperti kepala ain. Kalau hamzah qati ada tanda hamzah seperti kepala ain. Tapi hamzah wasal tidak bisa disebut alif. Tidak. Alif yang tidak berharokat. Alif selamanya tidak berharokat, ini berharokat ya. Alif selamanya harus mat. If ta'ala yafta'ilu mithlu ijtama'a yajtami, ijtama'a yajtami. Wa yakunu lil mutawa'ati ghaliban, dan ini biasanya untuk mutawa'ah juga. Menerima pengaruh dari fi'il lain. Nah, contohnya jama'atul qauma fajtama, aku mengumpulkan kaum maka mereka pun berkumpul. Ini makna goliknya, seringnya menunjukkan apa, ada juga makna ya lain yang tidak semua makna. Dan ketika bermakna mutawa'ah berarti dia menjadi lazim dan mujarradnya adalah fi'il muta'addi. Ketika bermakna mutawa'ah dia menjadi bermakna lazim dan mujarradnya pasti adalah fi'il muta'addi. Ya, sini jama'atul qauma, jika aku mengumpulkan kaum mereka pun akhirnya berkumpul. Ini yang keenam, if'alla, tambahan dua huruf juga, hamzah dengan apa? dengan nah tab'if lamnya, lamnya di tab'if. If'alla yaf'alu, nah contohnya ihmarra yahmarru. Wa yakunu lil alwani wal uyub, biasanya wazan ini untuk warna-warna dan aib-aib, cacat-cacat. Falalwan, warna-warna misalnya ihmarra, ihmarra. Wal'uyub untuk cacat, aib namanya i'marra, buta sebelah matanya. Apa? Buta sebelah bahasa ini apa? Picek, picek. Picek apa? Picek. I'marra. Pendekar mata satu. Nah, wazan ini nah if'alla biasanya apa? Untuk warna-warna dan untuk cacat, cacat aib, aib. Wal'uyub. Lazim. Apa? Dia fi'il lazim. Iya fi'il lazim. Lazim. Wa yuksab bihi al-mubalaghah fi ma'na mujarradih, dan dimaksudkan dengan wazan if'alan mubalaghah sangat pada makna mujarrad. Lebihna mubalaghah pada makna mujarrad. Fa fi ihmarra, pada wazan ihmarra ziyadah laysat fi hamira, memiliki makna yang tambahan yang tidak ada pada hamir. Hamir merah. Ihmar apa? Sangat merah. Mubalagha. I'warra wa fi i'warra ziyadah laysat fi 'awira. Pada i'warra terdapat tambahan yang tidak ada pada 'awira. 'Awira buta semua tadi, i'warra apa? Sangat buta sebelah matanya. Mubalagha. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita belajar di sore hari ini tentang fi'il mazid. Fi'il mazid yaitu mazida 'ala hurufil asliyah harfun fa akthar. Fi'il yang terdapat tambahan atas huruf aslinya, tambahan satu huruf atau lebih. Dan ini dua macam, ada mazid thulatsi dan mazid ruba'i. Adapun mazid thulatsi, ismul mu'allif ada 12 wazan. Dengan tambahan satu huruf ada 3 wazan, tambahan 2 huruf 5 wazan, tambahan 3 huruf 4 wazan. Kita pelajari, kita bacakan terang malam baru 6 wazan. Insyaallah nanti kelanjutannya kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.